الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan tafsir dari surat yang berikutnya yaitu surat At-Taghabun. At-Taghabun, kebangkrutan, adalah salah satu nama di antara nama-nama Yaumul Qiyamah, di mana banyak orang berbangkrut pada hari tersebut, merugi dari apa yang dia kerjakan selama di dunia, merugi, menyesal, dan bangkrut ketika di yaumul qiyamah. Fanasallallahu salamu alafiyah. Banyaknya nama-nama untuk hari kiamat dan segala sesuatu, sebagaimana sering kita ingatkan, kasratul asma tadullu ala idhamih. Banyaknya nama menunjukkan besarnya urusan perkara tersebut. Nama Allah banyak, semuanya indah, asmaul husna. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, ya. Muhammad, Ahmad, ya, Abdul Qasim, Al-Mahi, Al-Hashir, dan seterusnya, Al-Muqaffa. Adapun hari kiamat, Yaumul Qiyamah, Yaumul Hashir, Al-Qari'ah, ya, dan berbagai macam nama yang lain banyak, Yaumus As-Sa'ah, dan ini Yaumul Taghabun. Dan surat ini Makkiyah, salah satu di antara surat-surat Makkiyah, yang artinya surat yang turun ba'dal hijrah, setelah atau apa, sebelum hijrah, afwan ya, salah ucap, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka semua surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah disebut surat Makkiyah, meskipun tidak turun di Makkah. Jadi baik itu turun di Taif, turun di Makkah, turun di tempat mana saja selama sebelum hijrah, maka disebut surat-surat Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Al-hukmu alal ghalib. Ya, karena kebanyakannya surat-suratnya memang turun di Makkah, disebut Makkiyah. Berbeda dengan surat yang sebelumnya kita bahas tafsirnya, yaitu surat Al-Munafiqun, itu Madaniyah. Karena memang seperti disebutkan Syekhul Islam Taimiyah, belum ada munafikin saat periode Makkiyah. Setelah hijrah ya baru ada munafikin itu. Kita baca surat At-Taghabun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih untuk Allah segala apa yang ada di langit-langit dan segala apa yang ada di bumi. Lahul mulk, milik Allah lah kekuasaan, kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah lah segala puji-pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, hadhil ayat al-karimat mustamilat ala jumlatin kathiratin wasi'ah min awsafil bari al-azimah. Ayat yang pertama dan beberapa ayat setelahnya, ya, waladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimu bidzati sudur. Ayat-ayat yang mulia ini terkandung padanya sejumlah banyak dari sifat-sifat Zat yang maha, sang maha pembuat, yang mengadakan segala sesuatu, lagi maha agung sifat-sifatnya yang luas disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Padakara kamala uluhiyatihi subhanah, Allah menyebutkan kesempurnaan uluhiyahnya, sifat dan sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'ata ghinahu, keluasan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena al-mulk miliknya, kekuasaan kerajaan seluruhnya miliknya, sang maha kaya yang tidak ada yang menandingi kekayaannya. Waqtikara jami'il makhalaiqi ilaih, dan betapa fakirnya, betapa butuhnya semua makhluk ini kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasbihu man fis samawati wal ardi bihamdi rabbiha, Allah juga menyebutkan bagaimana segala apa yang ada di langit maupun bumi itu bertasbih memuji Rabbnya. Ya, apa yang disebut di ayat yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, sebelum kita lanjut baca tafsirnya, sekali lagi mengingatkan, ini di antara ayat musabbihah, ayat-ayat tasbihat yang diawali dengan sabbahalillah atau yusabbihu lillah, dan beberapa surat-surat sebelumnya banyak, ya. Sebelum ini kita membahas di surat Al-Jum'ah, kalau tidak salah, ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil quddusil azizil hakim. Kemudian juga sebelumnya lagi kita bahas surat As-Saff juga, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kalau mau antum tarik ke belakang, demikian pula juga beberapa ayat seperti surat Al-Hasyr, sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih untuk Allah segala apa yang dari langit-langit maupun bumi, dan dia Allah yang maha jaya, memiliki izzah, ya, dan maha hikmah. Begitu pula juga di Al-Hadid, yang pernah kita lewati, di Al-Hadid, ya, sabbahalillah juga, tetapi sabbahalillahi ma fis samawati, tidak wa ma fil ardh, tapi wal ardi, langsung sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini semua tasbihat, dan di sana ini menunjukkan bahwa bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit maupun bumi. Dan lebih jelas lagi apa yang ada di surat yaitu Bani Israel, surat di antara surat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah surat, bukan di awal, juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa segala sesuatu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, di Al-Isra, surat Bani Israel itu Al-Isra ayat 44. Tidaklah ada segala sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah, hanya saja kalian tidak paham cara bertasbih mereka. Maka ini semua, ya, kata Syekh bin Baz, hadza yadullu ala annahu jalla wa ala yusabbihu kullu syai. Ini menunjukkan bahwa Allah bertasbih, mensucikannya, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, ya. Hanya kita tidak mengetahui bagaimana cara tasbih mereka. Ya, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Bertasbih kepada Allah langit-langit yang tujuh lapis, bumi dan segala apa yang di dalamnya, dan tidak ada segala sesuatu pun kecuali bertasbih, hanya kalian tidak paham cara tasbih mereka. La tafqahuna, yani wa huwa ya'lam, padahal Allah tahu. Al malaika bertasbih, wa tuyur, burung-burung, wa jami'ul hayawanat, seluruh makhluk, wa jami'ul makhlukat, tusabbihu subhanahu tasbihan ya'lamu huwa, yang Allah ketahui. Wa in kunna la na'lamu aktsara, meskipun kita tidak mengetahui, tidak memahami cara tasbih mereka kebanyakannya. Ini kata Syekh bin Baz. Maka apa maksudnya Kata Syekh bin Baz, fajadirun bina ayyuhal ukhala jadirun bibani Adam alladzina wahabahumullahu al-akla wa arsala ilaihimur rusul jadirun bihim an yusabbihullah. Maka sepantasnya bagi kita wahai sekalian Bani Adam, orang yang berakal yang Allah berikan akal, Allah utus untuk mereka para rasul, pantas sepantasnya bagi mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makna subhanallah atau subhanallah atau yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati, ya, ketika petir pun menggelegar itu pun tasbih. Disebut di ayat yusabbihur ra'du, petir pun bertasbih, yusabbihur ra'du wa bihamdi dan memujinya. Ya, wal malaikah dan para malaikat pun bertasbih kepadanya. Min khifatih, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana tasbih adalah taqdisullah, tanzihuhu am kulli ma la yaliq, mensucikan Allah, membersihkan Allah dari setiap apa yang tidak pantas. Ketika Allah dianggap Allah punya anak, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah, tidak pantas Allah disebut seperti itu. Dianggap punya anak. Allah dianggap capek mencipta ini mencipta itu, padahal wa ma masana min lukub, kami tidak ditimpa keletihan. Ya Allah, la ta'khudhu sinatun, tidak pernah mengantuk, wala naum, tidak pernah tertidur. Segala apa yang tidak pantas disucikan dari Allah terkandung pada tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa yaitu besarnya yaitu zikir tasbih. Ditambah lagi tahmid wa bihamdi, yaitu isbat menetapkan segala sifat yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih ini. Dan lalu bagaimana adapun makhluk-makhluk beberapa yang lain yang disebutkan dalam dalil-dalil, ya, seperti misalnya seorang penuntut ilmu, yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard hatta al-haitan bil ma, yaitu dimintakan ampun oleh makhluk Allah di langit bumi, bahkan sampai ikan-ikan di air. Siapa yang ingin dimintakan ampun, didoakan oleh makhluk Allah sampai ikan-ikan di air, maka jadilah seorang thalibul ilmi, jadilah seorang penuntut ilmu syar'i. Ya, sama mulia, mau mengajar, mau belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian dalam hadis Utsman riwayat Bukhari yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Sama-sama jadi yang terbaik jika ikhlas niat kita. Rasulullah taufik bil ikhlas. Disebutkan pula dalam sebuah hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa kelak nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yukallimu sibaa al-insa. Tidak akan tegak di kiamat sampai besok binatang buas bisa mengajak bicara manusia. Serigala ataupun binatang buas, ya, bisa berbicara, dipahami. Ya, begitu pula pernah terjadi beberapa hal yang demikian, dan itu Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Allah yang membuat manusia berbicara dengan mukhtalafil lughat, bahasa yang beraneka macam. Manusia bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mudah bagi Allah menjadikan binatang pula berbicara. Yang tadinya mengembik, mengaum, bisa berbicara dengan dipahami. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika ada pertanyaan, bagaimana bertasbih segala apa yang di langit dan di bumi, padahal orang-orang kafir ada yang ateis, jangankan memuji dan bertasbih pada Allah, bahkan mereka mengimani Allah pun tidak mau. Tidak ada yang ateis dan tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya bahwa manusia ada lisanul hal dan ada lisanul maqal. Ada lisanul hal memang bertasbih dengan lisannya. Dia mengucapkan subhanallah, dia mensucikan Allah dengan lisanul hal, lisanul maqal. Dengan qaul, dengan ucapannya dia yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula yang dengan lisanul hal, kondisi dia mensucikan Allah sekalipun dia secara zahir mengaku tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, ateis sekalipun. Ketika dia sakit, siapa yang bisa mengobatinya? Seberapapun dia kaya, seberapapun dia memiliki berbagai macam, dia bisa dan menginginkan meraih berbagai macam, kalau sudah berbenturan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa apa dia? Ya, maka dia tidak bisa mengundurkan ajalnya barang 5 menit. Dia tidak bisa menolak apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berbagai macamnya. Ya, maka mensucikan Allah Subhanahu wa taala terfitrahkan pada manusia sejak lahir, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, ini sudah terpatri pada manusia. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin ma min maulud illa yuladu ala fitrah, tidak ada satu bayi dilahirkan di dunia kecuali di atas fitrah, tetapi abawahu alladhi yuhawwidani ila nasrani wa majusani, orang tuanya yang membuat Yahudi menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Ketika kaumnya menyembah patung, menyembah dewa-dewa dan meyakini roh-roh jahat berkuasa mengatur urusan hidupnya, menakdirkan nasibnya, maka dia pun terbawa oleh keyakinan orang tuanya. Wa illa sebenarnya tiap anak terfitrahkan di atas tauhid, mengakui hanya ada satu pencipta, bukan dua, bukan tiga. Terlepas dari siapa nama pencipta itu, ya, dan apa rukun-rukun imannya, ini setelah belajar. Makanya disebutkan ma kunta tadri mal kitab wal iman, ya. Tentang detail-detailnya, engkau sebelum ini ya Muhammad belum tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman, ya. Namun secara fitrah kita mesti ada yang mencipta. Itu terfitrah, tidak mungkin kita tercipta begitu saja, tidak mungkin kita mencipta diri kita sendiri, mesti ada yang mencipta. Dan fitrah akal yang sehat tidak mungkin mengakui ada pencipta dua, mesti ribut, ya. Siapa yang berkuasa dan seterusnya, mesti ada satu pencipta yang mencipta. Itu fitrah. Dan demikian setiap kebatilan dan sesuatu yang tidak pantas bagi pencipta itu akan ditolak oleh akal sehat. Misalnya kita menghormati suatu barang yang baik, kita taruh di lantai, kita taruh di bawah atau di tempat kotor, kita merasa tidak pantas, ya. Misalnya ada sesuatu yang di situ, ada di bawah, ya, di kaki ada ayat atau ada apa di bawah, ya, kita muliakan di atas. Ya, kita apa namanya, yang duduk di atas orang tua kita yang di kaki kita, merasa ya ini akal yang sehat merendahkannya, sementara sesuatu yang tinggi dan agung mestinya di atas. Maka menganggap Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, di sini, di tempat-tempat kotor, tempat najis, di bawah, maka secara akal maka itu pasti, kalau tidak dengan lisanul maqal pasti dengan lisanul hal. Ya, maka orang awam sekalipun belum belajar, ya itu mesti mengatakan, ya semua hanya mengikuti kehendak yang di atas, di atas, dan berdoa pun mengangkat tangan ke atas. Siapa? Dan mereka tidak menganggap sesuatu yang di bawah, tapi yang maha tinggi. Semua bentuk-bentuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dengan lisanul hal atau lisanul makan, ya. Dan begitu pula ketika yaitu mereka sudah tidak berdaya, semua hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksud dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang ada di langit-langit maupun bumi. Suka atau tidak, lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah lah kerajaan, al-mulk, kekuasaan, kerajaan, wa lahul hamdu, dan milik Allah lah pujian. Alif lam di sini lil istighraq, mencakup segala kerajaan, segala kekuasaan milik Allah. Alhamdu, segala puji-pujian semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Syekh As-Sa'di rahimah taala, wa annal mulka kullahu lillah. Sesungguhnya kerajaan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Malikul Muluk, raja para raja. Fala yakhruju an mulkihi makhluqun. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari kuasa kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan raja di dunia, pemimpin seperti apa terbatas wilayahnya. Ya, di luar dia lari ke daerah lain atau mungkin berlindung ke raja lain, dia sudah tidak mampu menjangkaunya, tidak berani atau tidak kuasa. Sudah bukan teritorinya atau wilayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun tempat makhluk bisa lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu kulluhu lah. Dan segala pujian juga milik Allah Subhanahu wa taala. hamdun ala ma lahu min sifatil kamal. Pujian berupa apa? Apakah itu pujian karena sifat-sifat sempurna yang Allah Subhanahu wa taala miliki? Allah terpuji. Wa hamdun ala ma aujadahu min al asya. Ataukah pujian karena apa segala sesuatu yang Allah wujudkan, yang Allah ciptakan? Maka Allah terpuji karena berbagai ciptaannya yang Allah ciptakan tersebut. Adapun manusia kadang membuat sesuatu dan tercelah, ya, membuat ini, membuat itu. Tetapi ada yang manfaat, ada yang mubah, ada yang rusak, ada yang jelek, ada yang baik. Adapun Allah semuanya di atas hikmah, terpuji atas setiap apa yang Allah wujudkan. Wa hamdun ala ma syara'ahu minal ahkam. Allah pun juga mendapatkan pujian, miliknya hamdun, pujian. Terpuji atas apa? Atas hukum-hukum yang Allah syariatkan. Ala ma syara'ahu minal ahkam. Aturan Allah yang Allah atur, yang Allah buat untuk hamba-hambanya, terpuji dibanding aturan-aturan yang dibuat manusia. Allah terpuji dari hukum-hukum yang Allah syariatkan. Wa asdahu minan ni'am. Allah pun terpuji karena apa yang Allah hamparkan berupa nikmat-nikmat. Berbagai nikmat Allah berikan, maka terpuji. Ya. Seorang diberikan ini ataupun itu nikmat, apakah diniyah ataupun duniawiyah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga terpuji karenanya. Dan sampai pun ya kepada pendahulu kita yang saleh, ya, ditimpa musibah dan mereka jauh lebih tinggi ketakwaannya, keimanannya daripada kita, ya, yang disebut sifat mereka tidak menganggap suatu musibah kecuali nikmat dan tidak menganggap suatu nikmat kecuali musibah, ya, karena tingginya keimanan mereka. Kalau dapat nikmat mereka khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Saya banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi kok masih diberi ini, diberi itu, ya. Sementara kalau dia mendapat musibah, demikian mereka sampai menganggap nikmat untuk menghapus dosanya, untuk mengangkat derajatnya, ya, untuk melebur dosa-dosa kesalahannya. Itu mereka, ya. Dan nikmat ketika seorang mendapatkan, dia muji Allah, alhamdulillah. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun kondisinya, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka atas apa yang Allah berikan berupa berbagai nikmat, Allah terpuji katanya. Wa qudratuhu syamilatun la yakhruju anha mawjud. Qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Tidak ada satu wujud pun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'jizuhu syai'un yuridu. Maka tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan yang Allah lemah atau tertahan tidak bisa mendapatkannya. La ya'jizu syai', tidak melemahkannya sesuatu pun yang Allah kehendaki. Kalau kita mungkin ingin sesuatu tapi enggak bisa. Berharap menyembuhkan, tidak bisa, ya. Berharap mendapatkan, belum keturutan, ya. Berharap ini, pengen itu, kadang tidak semua bisa didapatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an, urusan Allah jika menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun, jadilah maka jadilah. Ini tadi apa dari ayat yang pertama yang terakhir disebutkan, yaitu wallah apa disebutkan di ayat yang pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul mulku wa lahul hamd, yaitu Allah maliku kulli syai', Allah raja dari segala sesuatu. Namun sekalipun Allah raja dari segala sesuatu, kadang banyak belum disadari oleh manusia kecuali setelah di hari kiamat kelak baru sadar Allah penguasanya. Makanya Allah katakan di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Padahal Allah juga malikud dunia, bukan hanya din, bukan hanya raja di hari pembalasan hari akhirat besok. Di dunia pun Allah raja. Tapi kenapa? Meskipun Allah Raja, tanya yang tidak menyadari dan tidak memperlakukan Allah layaknya penguasanya. Ya. Namun di akhirat nanti semua orang mengakui, maka disebut Malik Yaumiddin. Ya. Dan Allah miliknya mulk, kerajaan segala sesuatu Allah Malik, penguasanya, rajanya. Walahul hamdu, dan milik Allah segala pujian. Sebagaimana tadi dengan berbagai macam ya puja dan pujian makhluknya, itu Allah subhanahu wa ta'ala mustahik ya al-tana al-kamil, Allah yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna. Adapun manusia dipuji kadang tidak ada padanya apa yang ditujukan kepadanya berupa pujian tadi, hanya secara zahir disangka demikian, ternyata tidak seperti itu, tidak pantas atau kurang pantas. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lantunkan, apa yang kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jauh lebih sempurna, lebih terpuji daripada puji-pujian kita. Makanya Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan annahu kamil fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali, Allah maha sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, wa annahu mustahiqqun li an yu'bada duna kullu man siwa, Allah yang berhak diibadai bukan selainnya, fahuwal maliku li kulli syai, raja segala sesuatu, wa huwal qadir ala kulli syai, maha mampu atas segala sesuatu, wa huwal khallaqul alim, yang maha mencipta dan maha mengetahui segala sesuatu. Itu tadi ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan huwalladzi khalaqakum, dan ayat ini tasbihat di surat At-Taghabun adalah akhir dari surat-surat yang di situ ada padanya tasbihat ya. Ibnu Katsir mengatakan hadhi surah hiya akhirul musabbihat. Ini adalah akhir dari surat-surat musabbihat. Tadi di surat Shaf ya, di surat Al-Jum'ah, di surat Al-Hasyr, di surat Al-Hadid dan seterusnya. Ini yang terakhir. Yang disebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. At-Taghabun. Demikian kata Ibnu Katsir taala. Dan adapun di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mu'min, beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Syekh Sa'di mengatakan wa dzakara annahu khalaqal ibadah, Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang mencipta para hamba, wa ja'ala minhumul mu'mina wal kafir, dan Allah menjadikan di antara para hamba tersebut manusia ciptaannya atau yang diciptakannya manusia dan jin, ada yang minhumul mu'min, ada yang beriman, wal kafir, dan ada yang kafir. Fa imanuhum wa kufruhum kullu biqada'illah wa qadari, keimanan mereka semua maupun kufurnya mereka, ada yang kafir, ada yang mukmin, semuanya dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi syaa'a dzalika minhum, dan Allah lah yang menghendaki itu semua terjadi dengan masyiah, apa, iradah kauniyah. Adapun iradah syariah, secara syar'i Allah menghendaki semuanya beriman. Tapi iradah kauniyah, ada bencana, ada orang sakit, ada yang sehat, ada laki, ada perempuan, ada yang memeluk Islam, ada yang selainnya. Nanti akan kita terangkan insyaallah taala agar tidak ya ini kita salah prasangka dan terhadap Allah subhanahu wa taala. Karena berprasangka buruk terhadap Allah adalah dosa besar. Disebutkan bi an ja'ala lahum qudratan wa iradah, Allah dengan tetap menjadikan mereka punya qudrah dan iradah, mereka punya kemampuan memilih, memahami, mencerna, memahami, mereka punya iradah, kemauan, mau atau tidak, kadang sudah tahu, sudah mampu, sudah paham mencerna suatu pemahaman, keyakinan, agama, tapi tidak ada iradah, enggak pengin, enggak mau ya, dengan berbagai macam tendensi, gengsi atau yang lainnya. Maka dengan kudrah, kemampuan, wa iradah dan keinginan tersebut bagi manusia, biha yatamakkanuna min kulli ma yuridun, mereka mungkin untuk mendatangi apa yang mereka kehendaki, ya, minal amri wan nahi, dari perintah maupun larangan, diperintahkan demikian, dilarang demikian, sehingga tidak ada alasan lagi mereka ketika mereka beralasan saya ditakdirkan demikian, padahal dia bisa untuk melawan hal itu, dia bisa untuk memilih sebagaimana dua jalan, ya, ada di sebelah kanan jalan yang mulus, yang rata, tak berlubang, lebih pendek, sementara yang kiri jalan lebih panjang, ya, berlubang. Dia bisa memilih jalan hissi di dunia, ya, dia masih bisa memilih, ya. Maka ketika dia dikatakan saya ditakdirkan lewat yang sini, dia milih jalan yang berlubang, yang penuh jurang, yang banyak begal, dia milih lewat yang sini, mau dikatakan dia orang yang kurang sehat akalnya. Maka demikian diterangkan, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, dan ini yang mengandung maslahat pribadi maupun masyarakat, yang ini mengandung madarat, bahaya. Dan diterangkan, dan dia bisa memilih, dan Allah katakan, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami menjadikan dia punya dua mata, punya lisan, dan kami terangkan kepadanya, beri petunjuk kepada dia, najdain, jalan buruk dan jalan kebaikan. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Sa'd bin Ta'ala, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat atas segala apa yang mereka kerjakan. Dipertegas oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu lakum ala hadhi sifat. Allah menciptakan kalian semua ada di antara sifat ini. Fa'arada minkum dzalik, menghendaki yang tersebut. Dengan mencipta kalian, fala budda min wujudi mu'min wa kafir, maka tentu ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang kafir. Wa huwal basir biman yastahiqqul hidayah, maka Allah Maha melihat, Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah, mimman yastahiqqud dalal, dan siapa yang berhak mendapat kesesatan. Wa huwa syahidun ala a'mali ibadi, Allah yang menyaksikan amalan-amalan hambanya. Wa sayajzihim biha atamal jaza, Allah akan membalas mereka dengan sesempurna-sempurna balasan. Walihada qal, karenanya Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat atas segala apa yang kalian kerjakan. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya beriman dan tidak memilih, termasuk bagian kufar kafirin, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-Nya. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan diri, Allah Subhanahu wa taala bertasbih padanya segala sesuatu, dan Allah Raja segala sesuatu, yang memiliki al-mulku tam, wewenang mutlak fi jami'il kainat, di seluruh apa yang ada. Dan Allahu lahul hamd, Maha terpuji, mahmud, ala jami'i ma yakhluqu wa yaqdiru. Kata Ibnu Katsir, Allah terpuji atas segala apa yang Allah ciptakan dan Allah takdirkan, Allah tetap terpuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mahma arada, segala yang Allah inginkan kana akan terjadi, bila mumani' wala mudafi', tanpa ada yang bisa menolak. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tidak inginkan tidak bakal terjadi. Jadi segala yang terjadi mesti tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah kauniyah. Dan setelah itu Allah sebutkan jenis yang kedua, iradah, yaitu ada iradah kauniyah, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menghasung untuk seorang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi orang beriman. Jadi secara iradah kauniyah Allah ciptakan ada yang sehat, ada yang sakit, ada segala sesuatu yang tercipta tidak luput dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Makanya disebut di ayat, innamakana amruhu idza arada syai'an. Umum. Hanyalah urusan Allah kalau menginginkan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu yang Allah inginkan, ya. Innama yakul lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun, jadilah maka jadilah. Maka di ayat yang kedua disebutkan ada di antara hamba Allah yang kafir, ada yang mukmin, ya. Dan ini supaya jangan seorang kemudian salah, kemudian mengatakan sebagaimana yang kita terjadi, sebagian kemudian bahkan sangat disayangkan sebagian tokoh, ya, masuk dalam akidah pluralisme ini. Kemudian bukankah semua itu berada pada takdir Allah? Bukankah yang ini juga Allah takdirkan, yang itu juga Allah takdirkan? Ya. Nah, kenapa kita harus mengingkari ya, sesuatu yang Allah takdirkan? Ya. Nah, ini semua ujian, perintah dan larangan. Allah menciptakan kambing, ada juga yang babi. Allah ciptakan babi bukan untuk dimakan, itu ujian untuk dijauhi. Maka demikian Allah ciptakan ada iman, ada syirik, ada tauhid, ada syirik, ya. Dan demikian ada iman, ada ilhad, ada Islam, ada kafir, atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian seseorang kemudian, itu kan semua ciptaan Allah, biarkan apa adanya, tidak perlu kita bernasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak perlu kita meyakini yang ini beda dengan yang lainnya, semua toh sama-sama ciptaan Allah. Ini akidah kufur. Makanya Allah tutup ayat ini, wallah bima ta'amaluna basir. Ya, hati-hati, Allah maha melihat atas segala apa yang kalian kerjakan. Itu ujian dari Allah SWT. Apakah mau beriman ataukah tidak? Makanya ayat-ayat yang lain jelas, aminu billah wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang ketiga disebutkan, khalaqas samawati wal arda bilhaq, Allah mencipta langit-langit dan bumi. Setelah menyebutkan di sana di antara apa yang Allah ciptakan manusia, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara cipta yang lain, alam madzakara khalqal insan al-ma'mur al-manhi, ketika Allah menyebut penciptaan manusia yang dia diperintah dan dilarang, dzakara khalqa baqi al-makhluqat, Allah menyebutkan penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Faqala, maka Allah mengatakan, khalaqas samawati wal ard, Allah mencipta langit dan bumi, ai ajramaha ajramahuma wa jami'a ma fihima fa ahsana khalqahuma, yaitu segala bentuk keduanya, langit dan bumi, wa jami'i ma fihima, segala yang ada di dalamnya, langit-langit maupun di lapis-lapis bumi, di atasnya, di bawahnya, dan di lapis bawahnya, dan terus lapis tujuhnya, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, dan apa yang di dalamnya. Fa ahsana khalqahuma, Allah perindah, Allah baguskan penciptaan keduanya, bilhaq, Allah ciptakan langit dan bumi, bilhaq, ay bilhikmati, dengan hikmah, wal ghayatil maksudah lahu ta'ala, dengan maksud yang tinggi dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, khalaqas samawati wal arda bilhaq, ay bil adli wal hikmah, dengan adil dan hikmah, semuanya sesuai ciptaan yang ada padanya, ya gunungnya, ya lautnya, angin bisa menggulung ombak dan matahari dengan peredarannya dan angin seterusnya. Allah ciptakan semua dengan hikmah, al-hakim, dengan hak, yakni dengan adil dan hikmah. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, Allah kembali menyebut manusia lagi. Setelah Allah menyebut penciptaan langit dan bumi, dan dialah Allah yang membuat rupa kalian, membentuk kalian dan memperbagus bentuk kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di surat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, paling lurus, paling seimbang. Kata Syekh Sa'di, fal insan ahsanul makhluqati suratan, manusia di antara para makhluk adalah bentuk terindah, wa abahaha manzaran, ya, paling menakjubkan pemandangannya. Ya, disebutkan ya dengan dua matanya, dan disebutkan Syekh bin Baz radhiyallahu ta'ala bukan berjalan di atas empat kaki, ya, tapi dua kaki, dan seimbang, tidak jatuh ke depan, tidak jatuh ke belakang, jalan di atas kaki dengan kepala dan badan tegak, dan demikian mereka berjalan dengan seimbang, dan dengan wajah Allah bentuk dan seterusnya. Di antara semua makhluk yang ada, manusia dijadikan ahsana suwarakum, fa Allah perbagus, wa ilaihil masir, dan Allah ingatkan, dan kepada Allah lah tempat kembali kalian, mengingatkan manusia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut di kesempatan akan datang insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.